Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian dia berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah telah datang ayat-ayat kami kepadamu waktu di dunia, tetapi engkau melupakannya, tidak peduli dengannya. Kadzalika al-yawma tunsa, maka demikian juga pada hari ini engkau dilupakan. Ini bahaya berpaling dari dinullah, dari peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir, mereka mu'ridun, berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yu'rid an dhikri rabbihi yaslukhu azaban su'ada. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Rabbnya, maka niscaya dia akan memasukkannya ke dalam azab yang berat, yaitu ke dalam neraka, wal'iyadzu billah. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasannya berpaling dari dinullah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, ini termasuk dari pembatal keislaman. Dan pada pertemuan yang lalu juga telah kita baca penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala Kemudian, berpaling dari dinullah, dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, berpaling secara keseluruhan. I'radun kulliyun. Berpaling secara keseluruhan. Dan ini mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Jika dia muslim, maka perbuatan tersebut mengeluarkan dia dari daerah keislaman. Berpaling yang seperti ini, yaitu berpaling dari ketaatan. Berpaling dari ketaatan, yang ketaatan tersebut termasuk dari syarat sahnya keimanan. Berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yang dimana itu termasuk daripada syarat sahnya keimanan. Dan juga berpaling dari ilmu yang tidak akan tegak agama seorang hamba kecuali dengan pengetahuan ilmu tersebut. Seperti berpaling dari mempelajari akidah. Berpaling dari mempelajari arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Dan seterusnya, dari perkara-perkara yang agama seorang hamba tidak akan tegak kecuali dengan mempelajarinya. Ini jenis berpaling yang pertama, dari jenis berpaling dari dinullah. Jenis yang kedua, berpaling juz'i. berpaling secara sebagian. Kalau yang pertama tadi berpaling secara keseluruhan. Jenis yang kedua, i'radun juz'i, berpaling sebagian, secara sebagian. Seperti dia berpaling dari melaksanakan sebagian kewajiban-kewajiban di dalam syariat ini. Nah, yang seperti ini la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan seseorang dari millah. Tidak mengeluarkan seseorang dari millah, dari daerah keislaman. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah dengan tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Maka di sini harus ditegakkan dua perkara, harus dikerjakan dua perkara, tidak boleh tidak, yaitu yang pertama mempelajari dinullah, mempelajari ajaran-ajaran agama ini, yaitu ajaran-ajaran yang agama seorang hamba tidak akan tegak kecuali dengannya. Itu mempelajari perkara-perkara yang wajib, akidah, rukun-rukun Islam, dan seterusnya, dari perkara-perkara yang wajib yang tidak akan tegak agama seorang hamba kecuali dengannya. Harus belajar. Ini yang pertama. Yang kedua, al-amalu bihi, harus mengamalkannya. Harus mengamalkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa huda wa dinil haq, dan membawa dinul haq, agar Allah memenangkannya di atas seluruh agama. Al huda di sini adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Sedangkan dinul haq adalah al-amalus soleh, amal soleh. Maka harus menggabungkan antara dua perkara tersebut. Belajar dinullah, mempelajari agama Allah, yaitu ajaran-ajaran yang tidak akan tegak agama seorang hamba kecuali dengannya. Kemudian mengamalkannya. Harus dua perkara ini. Tidak cukup sekedar dia berilmu tetapi tidak beramal. Dan juga tidak boleh dia beramal tanpa ilmu. Harus dua-duanya. Sebagaimana juga yang telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala pada pertemuan yang lalu, orang yang dia hanya mempelajari ilmu agama tetapi tidak mengamalkannya, maka ini magdub alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Semisal Yahud. Ya. Sedangkan orang yang dia beramal tapi tanpa ilmu, dia meninggalkan ilmu, maka dia adalah dhal, orang yang sesat seperti Nasoro. Ya. Maka seorang hamba harus sungguh-sungguh, serius, ya, mempelajari dinullah, ya, mempelajari ajaran-ajaran di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, ya. Dari ajaran-ajaran atau perkara-perkara yang agama seorang hamba tidak akan tegak kecuali dengannya. Harus dipelajari dan juga diamalkan. Dan mempelajari ilmu agama ada dua macam. Ada yang hukumnya fardu ain atas setiap Muslim dan Muslimah. Tidak ada seorang yang diberi uzur untuk meninggalkan ilmu ini. Tidak ada seseorang yang diberi uzur untuk tidak tahu terhadap perkara ini. Fardu ain, wajib pada setiap individu Muslim dan Muslimah, yaitu ilmu yang la yastaqimu dinul abdi illa bihi, ilmu yang tidak akan tegak agama seorang hamba kecuali dengannya. Seperti apa? Ilmu aqidah as-sahihah, mempelajari akidah yang benar dan lawannya. Nah, mempelajari akidah yang benar dan lawannya, atau perkara-perkara yang akan mengurangi akidahnya, mengurangi tauhidnya. Wajib mempelajari akidah yang benar, mempelajari tauhid, dan juga wajib mempelajari lawannya, kesyirikan dan seterusnya, supaya tidak terjatuh ke dalamnya atau perkara-perkara yang dapat mengurangi tauhidnya. Ini wajib untuk dipelajari. Dan juga semisal mempelajari arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Ini wajib juga bagi setiap Muslim dan Muslimah. Maka seorang Muslim ketika dia belajar dinullah, mempelajari agama Allah Azza wa Jal, dia mendahulukan, mengutamakan perkara-perkara ilmu yang wajib ain untuk dipelajari. Ilmu agama yang wajib ain untuk dipelajari oleh setiap Muslim dan Muslimah. Belajar akidah serius, ya, dalam belajar akidah serius, tidak sekedar lewat, tidak sekedar mengisi kekosongan, ya. Tetapi serius. Demikian pula mempelajari arkanul Islam, rukun-rukun Islam, juga harus serius. Ya. dan perkara-perkara yang lainnya, ya, yang hukumnya wajib ain bagi seorang muslim dan muslimah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Ya. Mempelajari ilmu itu wajib, ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan muslimah adalah saudaranya muslim, sehingga wajib juga. Walaupun dalam hadis ini tidak disebutkan muslimah, tapi hukum asalnya syariat itu adalah untuk muslim dan muslimah, kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua atau jenis yang kedua, ilmu yang hukumnya fardu kifayah untuk dipelajari. Atau belajar agama yang hukumnya fardu kifayah. Yaitu apa? Yaitu mempelajari yang selain perkara-perkara di atas. Mempelajari bab-bab ilmu yang lain, seperti mempelajari fikih muamalah, mempelajari fikih waris, ilmu waris misalkan, mempelajari fikih an-nikah, pernikahan misalkan, mempelajari fikih hudud, hukuman-hukuman had, dan yang lainnya dari berbagai cabang ilmu. Ilmu yang seperti ini, apabila sudah ada yang mempelajari pada suatu tempat, pada suatu daerah, beberapa orang yang mencukupi, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Ilmu yang hukumnya fardu kifayah, untuk dipelajari, maka apabila sudah ada yang mempelajarinya, sejumlah orang yang mencukupi, pada suatu daerah atau suatu tempat, maka gugur kewajiban dari yang lain. Kalau suatu tempat, suatu daerah tidak ada yang mempelajari sama sekali dari ilmu-ilmu yang disebutkan tadi, maka semuanya berdosa. Taib. Kemudian sebagian menambahkan jenis yang ketiga, yaitu menuntut ilmu yang hukumnya sunnah. Nah, sebagian menambahkan ada jenis yang ketiga, yaitu menuntut ilmu yang hukumnya sunnah, yaitu mempelajari apa? Perkara agama yang hukum-hukumnya sunnah. Mempelajari tentang puasa sunnah, mempelajari tentang sholat-sholat sunnah, dan seterusnya. Dari perkara-perkara ibadah yang hukumnya sunnah. Perhatikan, Asy-Syaikh rahimahullahu taala ketika menyebutkan pembatal keislaman yang ke-10 ini, beliau menyebutkan tentang amal. Al-i'radu 'an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya. Kalimat wala ya'malu bihi, tidak mengamalkannya, ini bantahan kepada orang-orang murji'ah. Orang-orang murji'ah, yang mereka mengatakan bahwasannya amalan itu tidak masuk dalam nama iman. Amal itu tidak masuk dalam ruang lingkup iman. Mereka juga mengatakan bahwasannya cukup meyakini, membenarkan dengan hati. Tidak perlu beramal. Ini keyakinan orang-orang Murji'ah. Sehingga mereka apa? Menyamakan keimanan pada setiap semua orang. Imannya Abu Bakar sama dengan imannya orang yang banyak kemaksiatan dan dosanya dari orang zaman sekarang. Ini keyakinan Murji'ah. Yang mereka tidak memasukkan amalan dalam ruang lingkup iman. Padahal makna iman apa? Al-qawlu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, ya. Wal i'tiqadu bil jinan, dan meyakini dengan hati, ya. Wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini makna al-iman. Lain halnya dengan orang yang dia tidak beramal karena tidak mampu. Itu lain lagi urusannya. Yang kita bahas di sini adalah yang tidak beramal, naam, padahal dia mampu untuk beramal. Sehingga harus dua perkara ini ada pada seorang hamba. Belajar agama, ya, yaitu ajaran-ajaran atau pelajaran-pelajaran yang tidak akan tegak agama seorang hamba kecuali dengannya. Kemudian yang kedua, mengamalkannya. Mengamalkan apa yang sudah dia pelajari. Dia sudah mempelajari rukun-rukun Islam, amalkan. Dia sudah mempelajari akidah, amalkan. Harus ada dua perkara ini, al-ilmu wal-amal. Adapun mereka yang meninggalkan ilmu, tidak mau mempelajari ilmu, ya, maka mereka serupa dengan orang-orang Nasoro, ya. Seperti halnya orang-orang tasawuf, ya, sufiyun, yang mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal di atas kebodohan dan kesesatan, tidak beribadah kepada Allah di atas ilmu. Bahkan mereka mengatakan bahwasannya belajar agama, belajar ilmu itu hanya apa? Menghalangi amal. Jadi kalau amal, masya Allah, luar biasa. Tapi tanpa ilmu. Mereka enggan duduk di hadapan para ulama. Enggan duduk di hadapan orang-orang yang berilmu. Kemudian mereka mengatakan al-matlub al-amal, ya. Yang dituntut itu adalah amal. Tidak perlu belajar, tidak perlu capek-capek duduk bermajelis, tidak perlu capek-capek rihlah jauh ke tempat orang yang berilmu, Yang matlub, yang dituntut adalah amal. Ya sudah beramal, Tapi amalannya tanpa ilmu. Mereka mengatakan kalau engkau sudah beramal, engkau sudah beribadah kepada Allah, katanya, maka niscaya Allah akan membuka, membuka ilmu kepadamu tanpa belajar. Dapat ilmu, mereka katakan ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah, katanya. maka ini adalah dhalal, kesesatan yang nyata. Ya. Meninggalkan talabul ilmi, meninggalkan ilmu, ya, beramal di atas kesesatan dan ya, kebodohan. Dan tentunya ketika seseorang belajar ilmu, ya, tujuannya adalah untuk diamalkan. Ya, ketika belajar ilmu, maka tujuannya adalah untuk diamalkan. Ya. Nah, betul bahwasannya tujuannya adalah beramal. Namun kalau sampai meninggalkan ilmu, meninggalkan belajar ilmu, ya, maka ini juga tidak benar seperti yang Nam disebutkan tadi. Ya. Nam tujuannya amal, tetapi harus amal tersebut dilandasi dengan ilmu. Ya. Sehingga ketika belajar ilmu, tujuannya adalah untuk mengamalkan ilmu tersebut. Bukan belajar ilmu untuk dikatakan alim, untuk dipuji, disanjung, ya, supaya mendapat kedudukan di tengah-tengah manusia. Ya. Bukan itu tujuannya. Untuk mendapatkan nilai-nilai dunia, jabatan, kedudukan lah. Bukan itu tujuan untuk belajar ilmu. Kalau tujuan belajar ilmunya ini supaya mendapat kedudukan di tengah-tengah manusia, diorangkan, ya, dikatakan alim atau julukan-julukan yang lain, ya, maka dialah orang yang pertama kali akan dinyalakan api neraka untuknya pada hari kiamat. Nasallallahu salama wal afiyah. Ya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Ya. Dalam hadis yang sahih juga sudah pernah kita baca, ya. Nah, tentang orang-orang yang pertama kali akan dinyalakan api neraka, ya, kepada mereka. Di antaranya seorang yang alim. Ya, seorang yang berilmu. Ya. Dikatakan kepadanya, "Mada amilta?" Apa yang kau amalkan? Ya. Dia menjawab, "Ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu." Ya. Aku mempelajari ilmu karena engkau ya Allah, dan aku mengajarkannya. Ya. Maka Allah katakan, kadzabta, kamu dusta. Ya. Walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa alim wa qad qil. Tetapi engkau mempelajari ilmu supaya dikatakan alim atau julukan-julukan yang lain. Dan telah didapatkan di dunia. Kemudian orang ini diseret menuju an-nar wal-iyadu billah. Ya. Maka ketika belajar ilmu, ya, nah, tujuannya adalah untuk mengamalkan ilmu itu, ya. Bukan untuk tadi memperoleh nilai-nilai rendah dari nilai-nilai duniawi. Ya. Baik. Kemudian kapan berpaling dari mempelajari ilmu itu dikatakan kufur, dan kapan berpaling dari mempelajari ilmu itu dikatakan maksiat, bukan kekufuran. Pada pertemuan yang lalu juga sudah disinggung, ya. Nah, kapan dia kufur, kapan dia maksiat? Nah, dikatakan kufur ketika berpaling dari belajar agama karena apa? Karena tidak suka, ya. Karena benci. Nah, ya. Adapun kalau dia berpaling dari belajar agama karena malas, ya, dia senang belajar agama tapi kadang malas, ya, maka ini tidak sampai kepada kekufuran, tapi dia tercela karena sebab kemalasannya. Ya. Baik. Kemudian di sana ada yang lebih merinci lagi. Ya. Dikatakan berpaling dari mempelajari agama itu dikatakan kufur, ya, ketika dia berpaling dari mempelajari pokok-pokok agama. Ya. Nah, dan akidah yang tidak tegak agama seorang hamba kecuali dengannya. Ini. Berpaling dari mempelajari ilmu itu dikatakan kufur ketika dia berpaling dari mempelajari pokok-pokok agama serta akidah yang tidak tegak agama seorang hamba kecuali dengannya. Nah, kalau dia berpaling dari ilmu yang seperti ini, ya, pokok-pokok dan dasar-dasar agama dan akidah, ya, maka ini merupakan pembatal keislaman. Sedangkan berpaling dari mempelajari ilmu agama yang tidak sampai kepada kekufuran namun kemaksiatan, ya, itu adalah berpaling dari mempelajari tafasiluddin, ya, rincian-rincian agama tersebut. Dan rincian-rincian hukum-hukum, ya. Dan dia pun berpalingnya karena sebab malas, ya. Nah, bukan karena sebab apa? Bukan karena sebab tidak menyukai atau benci dengan ilmu tersebut, ya. Nah, tetapi dia berpalingnya karena sebab malas atau karena sebab sengaja, ya, tidak meluangkan waktu untuk belajar rincian-rincian agama tadi, ya, atau rincian-rincian hukum, ya. Maka ini kemaksiatan. Nah. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.